Bapak Lurah, koordinasi dengan Pak Lurah, Pak dan tidak. kantor BP Berdiri Kecamatan Garung dan Kelurahan Bar Kecamatan Bogor, PDPO Kabupaten Blitar, dan yang terakhir Kecamatan Bogor. Oke, BP Berdiri dan Kelurahan Garung Bogor mendorong ke atas kegiatan kita. Sekarang Bapak satu peserta Purwakarta mengevakuasi dan menyimpan komentar dari pesanan. Kalau tidak ada yang baik, saya langsung memberikan. Lanjut berikutnya, lanjut. tempatnya mana Pak Pensil juga bilang Romeo Bravo Foxtrot. Tapi yang sudah disiapkan di kantor kecamatan Tonggok. Orang terima kasih 1-10-20. Kamu baca. Pak Emang, kita buat waktu yang kita buat waktu yang